Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Pembahasan terakhir kita masih dalam bab yang ke-11 dari Kitabul Muamalat tentang sewa menyewa. Telah kita bahas beberapa syarat terkait permasalahan ini. Kemudian kita masih pada masalah yang terakhir dari bab ke-11. Zalahir. Terkait hukum. Hukum-hukum ijarah. Yang pertama, telah beliau singgung bahwa tidak boleh seseorang melakukan akad ijarah pada amalan kurbah, amalan ibadah seperti azan, haji, salat dan yang semisalnya tidak boleh dipersewakan. Dan telah kita jelaskan juga pendapat yang kedua dari pendapat para ulama bahwa amalan ibadah itu terbagi menjadi dua macam. Ada amalan ibadah yang bentuknya ibadah mahdhah, ibadah murni, tidak ada kaitannya dengan orang lain, murni seperti sholat, tidak boleh. Misalnya sholat itu ibadah murni, haji ibadah murni, ibadah shaum, qiraatul Quran murni semata-mata itu ibadah, tidak boleh disewakan. Maksudnya apa? Tidak boleh seorang mengatakan kepada orang lain, sholatlah 2 rakaat saya kasih upah sekian. Atau puasalah hari ini saya kasih upah sekian. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Karena yang namanya ibadah, qurab, amalan yang mendekatkan diri kepada Allah itu, imbalannya di sisi Allah Azza wa Jal. Pahalanya itu di akhirah. Allah yang menjanjikan pahala untuk dia. Sehingga tidak boleh dia mengambil upah dari amalan ibadah yang jenis ibadahnya adalah ibadah yang mahdhah. Ibadah murni tanpa ada kaitannya untuk manfaat orang lain. Adapun jenis ibadah yang kedua, yaitu ibadah yang dari satu sisi dia adalah ibadah dan dari sisi yang lain dia adalah pemanfaatan untuk orang lain. Manfaat untuk orang lain. Yani ibadah yang muta'addi. Ibadah yang manfaatnya itu muta'addiyah. Maka di sini pendapat yang rajih bahwa boleh seseorang mengambil upah darinya. Bukan karena itu amalan ibadah, tetapi karena manfaat yang dia berikan kepada orang lain. Dari sisi apa bolehnya? Dari sisi karena itu manfaat yang dia berikan kepada orang lain. Seperti seseorang mengajar Al-Quran kepada orang lain, ada seorang datang, saya minta belajar Al-Quran, saya minta untuk diajari ilmu agama. Ilmu agama mengajarkannya ibadah. Dari sisi ini ibadah, tidak boleh. Kalau dia dari sisi ini tidak boleh dia mengajar ilmu dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan upah, itu haram. Haram, tidak boleh. Tetapi bolehnya karena itu manfaat untuk orang lain, dia mendapat upah dari sisi ini. Jadi ibadah ini dari satu sisi dia merupakan amalan ibadah yang dia ikhlaskan niatnya karena Allah, tetapi dari sisi lain itu adalah hal, amalan yang memberikan manfaat untuk orang lain. Maka boleh dari sisi yang kedua dia mendapat upah, tetapi dia harus tetap mengikhlaskan niatnya kepada Allah Azza wa Jal. Dia harus tetap mengikhlaskan niatnya kepada Allah. Jika dia mengajarkan ilmu kepada orang lain, tetapi niatnya dia seutuhnya, seluruhnya, supaya mendapat upah, ini haram. Ini haram, walaupun itu ibadah yang muta'addiyah, yang manfaatnya untuk orang lain. Ini haram. Ini tujuannya dunia. Tapi apa yang harus dia lakukan? Ikhlas. Tetap ikhlas dalam mengajarkan ilmu kepada orang lain, itu ibadah. Tetapi di sisi yang lain, dia boleh menerima upah darinya. Apa dalil dari perbuatan ini? Bolehnya ibadah yang jenis ini seorang mengambil upah, kisah yang telah kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu, yaitu perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum di saat mereka ingin, di saat safar mereka menuju ke suatu daerah dan berniat untuk mengunjungi daerah tersebut supaya ada yang menjamu mereka, namun tidak ada di antara mereka yang mendapat jamuan dari penduduk daerah tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus seekor kalajengking yang mengentup, menyengat kepala desa, kepala suku di daerah tersebut yang membutuhkan ruqyah. Maka ditanyakan kepada para sahabat, mungkinkah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Maka para sahabat yang bertamu, yang datang itu, mereka enggan meruqyah. Iya, di antara kita ada yang meruqyah. Tetapi, kalian tidak menjamu kita, sehingga kita tidak mau meruqyah. Atasan kalian, kita tidak mau meruqyah pemimpin kalian, kecuali dengan imbalan upah sekian ekor kambing. Maka dikabulkanlah permintaan sahabat tersebut. Maka akhirnya seorang sahabat di antara mereka memberikan ruqyah kepada pemimpin itu dengan surat Al-Fatihah dan sembuhlah dengan izin Allah Azza wa Jal. Kemudian diberilah mereka upah. Dan Rasulullah SAW ketika diberikan kabar tentang peristiwa ini, beliau mengikrarkan dan beliau mengatakan, inna ahakum wa akhattum bihi, atau yang semakna dengan itu bahwa upah yang paling pantas kalian terima adalah dari kitabullah azza wa jal. Tapi kesimpulannya bahwa sahabat ini, mereka meruqyah, yang mana ruqyah itu ibadah. Membacakan Al-Quran, ibadah. Tetapi dari satu sisi dia ibadah, ikhlas, menghadap wajah Allah. Tetapi dari sisi yang lain itu pemberian manfaat untuk orang lain. Meruqyah. Maka dia diberi upah dari sisi ini. Maka Rasul ketika mendengar hal tersebut, beliau membenarkan dan tidak melarang. Menunjukkan bahwa permasalahan ibadah itu terbagi menjadi dua sebagaimana rincian yang telah disebutkan tadi. Tapi masalah yang berikutnya, tsani, poin yang kedua, alal mu'ajjiri ayyadfa'al ayn al-mu'ajjarah lil musta'jir wa yumakkanu minal intifa'i biha. Alal mu'ajjir, pihak yang menyewakan, ayyadfa'al ayn al-mu'ajjarah lil musta'jir, hendaknya dia menyerahkan barang yang disewakan tersebut kepada penyewa. Wa yumakkanu minal intifa'i biha, dan menyerahkan pemanfaatannya untuk dia, pergunakan, untuk dipergunakan. Wa yajibu 'ala al-musta'jir al-muhafadhatu 'ala al-'ayn al-musta'jir al-musta'jarah. Jadi sini beliau menyebutkan bahwa pihak yang menyewakan suatu barang, dia harus menyerahkan barang tersebut dan memberikan manfaatnya untuk dimanfaatkan oleh penyewa. Tidak boleh dia menahannya, dia harus serahkan manfaatnya untuk digunakan oleh penyewa. Wajib dan wajib alal musta'jir, dan wajib bagi orang yang menyewa, al-muhafadatu alal ayn, untuk menjaga barang yang dia sewa. Al-musta'jir wa ayyadfa'al ujrata inda hululiha, dan hendaknya dia membayar sewanya itu sesuai waktunya, ketika telah jatuh waktunya. Nah, sesuai kesepakatan. Jika kesepakatannya di awal bulan, maka dia harus serahkan di awal bulan. Jika kesepakatannya di akhir atau di pertengahan bulan, maka sesuai kesepakatan. Harus diserahkan bayaran sewa tersebut sesuai kesepakatan di antara mereka. Poin yang ketiga, la yajuzu fashu 'aqdil ijarah min ahadith tarafain. Tidak boleh menggugurkan akad ijarah dari satu pihak. Illa biridha al-akhir, kecuali dengan keridhaan pihak yang kedua. Kenapa? Karena akad ijarah itu seperti akad jual beli. Akad yang lazim, yang lazim dari kedua belah pihak. Jadi kalau sudah berjalan suatu akad, akad ijarah, maka tidak boleh dibatalkan kecuali atas ridha pihak yang kedua. Seseorang menyewa rumah untuk masa 1 tahun. pemilik rumah di tengah, baru setengah tahun atau baru beberapa bulan, tiba-tiba ingin mengambil rumahnya. Ingin diambil untuk dipakai rumahnya. Maka tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena akad ijarah itu harus akad yang lazim. Akad yang lazim tidak bisa digugurkan kecuali pihak yang kedua ridha. Selama penyewa tidak mengizinkan dan tidak ridha, maka tidak berhak pemilik rumah tersebut untuk mengambilnya. Kecuali dia ridha. Ini maksud dari akad lazim. Sama seperti seorang jual beli, sah akad jual beli, sudah lepas dari majelis akad khiyar al-majelis, sudah tidak ada khiyar majelis, kemudian keesokan harinya mereka bertemu dan salah satunya mengatakan, saya batalkan transaksi kita. Saya ingin membatalkan transaksi kita. Tidak boleh. Tidak bisa dibatalkan. Kenapa? Karena sudah sah, sudah lazim. Akadnya itu sudah sah. Yang satu sudah memiliki barang, yang satu sudah memiliki harganya. Kecuali dengan ridha pihak yang kedua. Qala wa idza mata ahaduhuma wal ainul mu'ajjaratu baqiyah lam yabtul al 'aqd. Lam yabtul al 'aqd. Apabila mata ahaduhuma, salah seorang dari keduanya, yakni salah seorang dari mereka mati, meninggal, yakni penyewa yang menyewa suatu barang tersebut meninggal, wal ainul muajjaratu baqiyah, demikian juga misalnya yang menyewakan itu meninggal dalam keadaan barang yang masih dalam masa sewa itu belum habis, lam yabtul al aqd, maka akad ijarahnya belum terputus, masih berjalan. Wa yaqumu waridhuhu maqamahu, dan pewaris yang melanjutkan posisi mayit ini. Pewarisnya lah yang melanjutkan posisi mayit. Seseorang menyewa rumah untuk masa 3 tahun. Untuk masa 3 tahun. Di tahun pertama meninggal orang ini. Akadnya untuk 3 tahun. Maka ahli waris mayit ini, dia berhak menggunakan rumah tersebut untuk 2 tahun berikutnya. Demikianlah, sewa itu tidak mati dan tidak putus. Masa sewa disebabkan kematian salah satu pihak. Kecuali jika mereka membuat syarat jika meninggal maka gugur akadnya, dibatalkan atau dipotong sesuai masa yang terpakai. Maka ini beda, kalau sudah syarat maka itu masalah yang lain. Tapi asalnya tetap berlaku. Tidak putus sewanya. Ar-rabi, yang keempat, tanfasikhul ijaratu idza talifatil ainul muajjarah. Akad ijarah itu batal idza talifatil ain, apabila barang yang disewakan itu rusak. Idza talifatil ain al muajjarah, apabila barang yang disewakan rusak, maka akad sewa menyewa itu batal sampai di situ. Aw inqata'a naf'uha, atau barang yang disewakan itu terputus pemanfaatannya. Kada batin matat, seperti hewan tunggangan yang mati. Hewan tunggangan sewa mati. Maka tidak bisa kita mengambil manfaat hewan yang mati ini. Audarin in hadamat, atau rumah yang ambruk, yang runtuh. Maka batal masa sewa atau terputus masa sewa dengan berhentinya manfaat tersebut. Terputuslah masa sewa dengan berhentinya manfaat. Akad ijarah itu akad untuk suatu manfaat, sehingga apabila tidak ada manfaat, maka terputus manfaatnya. Maka terputuslah manfaatnya. Dan terputusnya sewa menyewa ini terbagi menjadi 3 macam. Terputusnya al-ijarah, kontrak sewa itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sebab terputusnya masa sewa dikarenakan oleh pekerja atau orang yang menyewa, orang yang atau ini terkait kontrak kerja, ini terkait kontrak kerja. Jadi ijarah itu bisa berupa pemanfaatan suatu barang dan juga bisa pemanfaatan suatu pekerjaan. Telah sebagaimana yang telah kita jelaskan, suatu barang dimanfaatkan, manfaatnya itu sewa, atau juga berupa pekerjaan, manfaat berupa pekerjaan. Mengangkat beras sekian karung, menurunkan beras, menurunkan barang dari lori, dari truk, diturunkan ke toko, dia sewa tukang. Ini ijarah, ini juga ijarah. Setiap karungnya dia mendapat sekian upahnya, ini ijarah. Menyewa manfaat amalan kerjaan dia, manfaat kerjanya dia yang kita sewa, manfaat kerja dia yang kita sewa. Jadi masalah terputusnya kontrak kerja ini terbagi menjadi 3 macam. Apabila terputusnya kontrak kerja itu disebabkan oleh pekerja, orang yang disewa itu sendiri, maka dia tidak berhak mendapatkan upah sama sekali. Seseorang misalnya disewa dalam satu hari, atau disewa dia dalam satu bulan, bekerja setiap harinya 8 jam untuk masa satu bulan, upahnya sekian. Berjalan beberapa hari, pekerja ini mengatakan, saya enggak jadi melanjutkan pekerjaan ini, saya mau berhenti. Maka orang ini tidak berhak mendapatkan upah apapun. Kenapa? Dia sendiri sebabnya, tanpa, karena dialah yang memutuskan sendiri pekerjaannya, sehingga dialah yang menyelisihi kesepakatan. Karena dia yang menyelisihi kesepakatan, sehingga dia tidak berhak mendapatkan upah. Seseorang disewa untuk bangun tembok sekian meter, baru setengah merasa capek, ah, saya berhenti. Tidak mendapat upah, karena kesepakatan kita sampai jadi. Ini disebabkan pekerja. Disebabkan pekerja, maka dia tidak mendapatkan upah sama sekali, karena dia tidak menjalani kesepakatan yang mereka sepakati di awal. Kecuali kalau ridha. Orang yang menyewa, jika ridha, maka tidak masalah dia memberi, karena itu sesuai keridhaan dia. Yang kedua, terputusnya kontrak sewa disebabkan oleh penyewa, atau disebabkan oleh orang yang menyewakan. Disebabkan oleh orang yang menyewakan. Tadi disebabkan oleh orang yang disewa, jadi pekerja itu yang memutuskan, yang berhenti sendiri, makanya tidak mendapat upah. Sekarang sebaliknya, yang berhentikan itu adalah atasannya, yang punya kerjaan ini. Yang punya kerjaan itu yang berhentikan. Maka di sini, pekerja itu berhak mendapatkan upah serupa. Upah al-mithl, upah yang serupa. Sesuai kebiasaan, upah yang serupa. Misalnya dia disuruh bekerja dalam satu bulan, mendapat upah sekian, 10. Dalam satu bulan dia bekerja 10. Berjalan setengah bulan, orang yang punya kerjaan ini, al-mu'ajjir, orang yang menyewa ini, orang yang menyewa pekerja ini, dia mengatakan, mungkin cukup sampai di sini, saya melihat ini ada kerugian, saya tidak bisa melanjutkan usaha ini. Maka di sini, pekerja itu mendapat hak setengahnya. Mendapat hak seukuran amalan yang sudah dia kerjakan. Seukuran masa yang sudah dia kerjakan. Suruh bangun tembok 5 meter. Baru 2 meter atau baru setengah meter. Baru setengahnya, tiba-tiba penyewa ini dia mengatakan berhenti. Saya tidak jadi bangun ini. Padahal dia sudah kerja. maka dia berhak mendapat upah setengahnya sesuai berapa dia sudah dia kerjakan. Jadi dilihat upah yang serupa, dilihat upah yang serupa. Ini jika disebabkan al-mu'ajjir, orang yang menyewa, yang memberhentikan, yang memutuskan itu orang yang menyewa. Yang ketiga, gambaran terputusnya suatu pekerjaan sewa adalah terputusnya suatu pekerjaan tanpa sebab dari keduanya. Tanpa sebab dari keduanya. Tetapi sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla terjadi. Seseorang misalnya nyewa mobil atau nyewa atau seorang tadi disewa untuk membangun tembok sekian meter. Sudah dia bangun, sudah hampir selesai, runtuh gempa bumi runtuh. Berapa dia mendapat hak sesuai kerjaan dia? Jawabannya, dia mendapat hak sesuai ukuran apa yang sudah dia kerjakan. Menyewa rumah untuk masa 1 tahun atau untuk masa 1 bulan, baru 10 hari dia tempati, roboh rumahnya. Ada gempa, ada terjadi musibah, roboh rumahnya. Maka berapa yang harus dia serahkan upah sewanya itu? Sesuai ukuran hari yang dia telah tinggal di situ. Sesuai ukuran hari yang telah dia tinggal di situ. Jadi jika berhentinya sewa itu dikarenakan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla dan tanpa ada sebab salah satu pihak, maka di sini orang yang telah bekerja itu mendapat upah sesuai kadar yang sudah dia manfaatkan. Atau sesuai kadar kerjaan dia. Sesuai kadar kerjaan dia. Ini mirip yang kedua. Mirip yang pembagian kedua tadi. Kita kembali kita bahas masalah ini. Qala tanfasikhul ijarah idza talifatil ain al mu'ajjarah. Akad ijarah itu batal apabila suatu manfaat dari yang disewa itu rusak. Aw inqata'a nafhu, atau hilangnya manfaatnya atau terputusnya manfaatnya. Kada batin matat, seperti hewan tunggangan yang meninggal, hewan tunggangan yang dia gunakan untuk mengangkat barang, misalnya dia sewa keledai ini untuk mengangkat barang-barang. Selama 1 bulan, ternyata keledai itu mati. Ini tanpa ada sebab kedua belah pihak. Tidak ada sebab dari keduanya. Maka di sini terputus. Akad ijarah yang terputus. Dan dia cukup membayar berapa lama dia menggunakan hewan tunggangan tersebut. Audarin inhadamat, atau rumah yang runtuh. Dan yang semisalnya. Karena akad ijarah itu akad untuk suatu manfaat, bila manfaat tersebut terputus, maka demikian juga terputuslah akad ijarah. Jadi selama manfaatnya belum terputus, selama masih mendapat manfaat dia darinya, maka upahnya itu masih berlaku. Tetapi jika sudah terputus, maka sudah tidak perlu dikasih upah lagi. Karena dia tidak bisa mengambil manfaat padanya. Inilah terkait bab al-ijarah. Tapi kita masuk pada bab yang berikutnya. Qalu hafizahumullahu ta'ala al-bab al-thani ashar. Bab yang ke-12 setelah bab al-ijarah. Bab al-muzara'ah wal-musaqah. Bab terkait al-muzara'ah dan al-musaqah. Apa itu al-muzara'ah dan al-musaqah? Akan beliau jelaskan. Qalu fihi iddatu masail. Dalamnya terdapat beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ma'naha wa hukmuhuma. Yang tepat, ma'nahuma wa hukmuhuma, bukan ma'naha. Al-muzara'ah wal-musaqah. Al-mas'alatul ula, di situ dalam sebagian nuskhah mungkin tertulis ma'naha wa hukmuhuma. Yang betul, ma'nahuma. Kembalinya kepada al-muzara'ah dan al-musaqah. Wa hukmuhuma, dan hukum keduanya, yakni makna keduanya dan hukum keduanya. Al-awwal ma'nahuma, yang pertama ma'nahuma. Makna, apa makna al-muzara'ah dan al-musaqah? Al-muzara'ah maknanya adalah daf'u ardin liman yazra'uha aw habbin liman yazra'uhu wa yakumu alaihi bijuz'in ma'lumin musya'in minat thamarah. Muzara'ah itu adalah menyerahkan, seseorang menyerahkan ard, lahan, kepada orang yang akan mengelola untuk bercocok tanam. Kepada orang yang akan bercocok tanam pada lahan tersebut. Jadi lahan ini untuk bercocok tanam. Untuk kebun, untuk sawah, untuk perkebunan. Dia serahkan tanah itu kepada seseorang yang akan mengelolanya untuk menghidupkan, untuk menyuburkannya. Aw habbin liman yazra'uhu, atau penyerahan benih. Benih dari tumbuhan dia serahkan untuk ditanam. Wa yakumu alaih, kemudian nanti orang ini, yakni pekerja itu, orang yang akan mengelola ini, dia akan mengurus. Akan mengurus tanaman-tanaman tersebut. Bijuz'in ma'lumin, dengan upah pembagian hasil. Bijuz'in ma'lumin musya'in minat thamarah. Dengan upah pembagian hasil dari buah yang akan tumbuh nanti. Inilah al-muzara'ah. Apa itu al-muzara'ah? Al-muzara'ah adalah seseorang menyerahkan lahan kepada orang yang akan mengelola, yang akan bercocok tanam padanya. Dan itu ard, emang tanah untuk berkebun. Kemudian nanti dia menanam benih, menanam benihnya. Dan benihnya itu bisa dari pemilik tanah, bisa juga dari pengelola ini. Bisa juga dari pengelola lahan tersebut. Intinya, jadi ada dua belah pihak. Pihak yang pertama yaitu pemilik lahan, pihak yang kedua yaitu yang mengelola. Pihak yang kedua adalah yang mengelola. Kemudian beliau disebutkan di sini bijuz'in ma'lum. Jadi pengelola yang nanti dia mengurus sampai tumbuh, sampai keluar buahnya. Ini jadi tidak mesti buah ya, ini sampai keluar apa bahan makanan pokok. Kacang, biji-bijian, jagung, beras dan yang semisalnya. Itu al-muzara'ah. Dia mengurusnya dengan upah, apa upahnya dia? Pengelola ini mendapat upah apa? Pembagian hasil dari panennya nanti. Pembagian hasil dari panen. Ini disebut al-muzara'ah. Jadi pembagian hasil sesuai yang mereka sepakati. Sehingga tidak boleh, nanti akan dijelaskan juga, tidak boleh penentuan hasilnya ditentukan, tidak boleh. Jadi harus dibagi persentase. Sekian persen untuk kamu, misalnya buahnya atau hasil panen kita, panen padi ini nanti hasilnya untuk pengelola 50, untuk pemilik lahan 50. Ini disebut muzara'ah, disebut al-muzara'ah. Tidak boleh ditentukan, kamu akan mendapat sekian kilo, sekian ratus, sekian ton padi. Upahnya itu untuk kamu. Sekian ton padi ini untuk kamu. Atau sekian, atau mendapat upah berupa mata uang sekian, sekian juta untuk kamu. Upahnya demikian. Ini tidak boleh. Jadi al-muzara'ah itu upahnya dari mana? Dari pembagian hasil. Pembagian hasil yang sesuai persentase yang mereka sepakati. Itu disebut al-muzara'ah. Kita masih dalam definisinya, belum terkait pembahasannya nanti. Itu disebut al-muzara'ah. Adapun al-musaqah, faqala al-musaqahu al-musaqatu daf'u syajarin maghruzin ma'lum. Menyerahkan syajar, pohon, maghruz yang sudah tertanam, pohon-pohonan yang sudah tertanam, yang sudah ada pohonnya itu sudah ada. Ma'lum, yang jelas, lahu thamarun ma'kul. Dan pohon ini membuahkan buah, menghasilkan buah yang bisa dimanfaatkan, bisa dimakan. Liman ya'malu alaihi bijuz'in ma'lum. Dan bagi yang mengurusnya, mendapat upah juz. Sama, upahnya adalah bentuk, bentuk upahnya adalah pembagian yang sesuai hasil panennya. Upahnya sesuai hasil panen buahnya. Sesuai hasil panen buahnya. Bijuz'in musya'in ma'lumin minat thamarah. Jadi al-musaqah itu apa? Al-musaqah itu dari kata as-saqi, yakni menyiram. Jadi seorang ini, ada orang sudah punya lahan, sudah ada kebunnya, sudah punya banyak, sudah punya kebun, cuman gak ada yang merawat. Maka dia cari orang untuk merawat kebun ini dengan menyiraminya, mengurusnya. Nanti upahnya dia, yaitu bagi hasil dari hasil panen. Ini namanya al-musaqah, mirip seperti al-muzara'ah. Namun perbedaannya apa? Perbedaannya kalau al-muzara'ah itu lahan kosong, belum ada pohon, belum ada apa-apa. Nanti pengelola ini yang akan, pekerja ini dia yang akan yang akan menanam, menggali dan seterusnya, mengairinya, dia semua. Itu disebut al-muzara'ah. Jadi lahannya masih kosong. Kalau al-musaqah sudah ada pohonnya, sudah ada lahannya, sudah ada pohon-pohon yang besar. Jadi kalau al-musaqah itu untuk pohon-pohon yang berakar, yang punya akar, yang tidak harus ditebang, setiap panen tidak harus ditebang. Kalau al-muzara'ah itu setiap panen dia ditebang, diganti baru lagi, seperti padi, tomat, atau jagung, atau dan yang semisalnya. Jadi kalau panen itu langsung habis, nanti dicocok tanam lagi di situ. Itu disebut al-muzara'ah. Jadi pohonnya itu bukan pohon-pohon yang berakar, yang kuat, tidak. Kalau al-musaqah itu pohon yang, pohonnya itu biasanya adalah pohon yang maghruz, yang sudah tertanam, yang punya akar, yang punya akar, dan dia tumbuh buah di musim ini, kemudian berhenti, kemudian tumbuh lagi. Tidak perlu dipotong pohonnya, dan tidak perlu diambil. Itu disebut pohon yang disirami, yang al-musaqah. Seperti pohon kurma, pohon kelapa, dan yang lainnya. Qala wal ilaqatu bainal muzara'ati wal musaqah. Hubungan antara al-muzara'ah dan al-musaqah. Apa hubungannya? Al-muzara'ah taqa'u 'ala az-zar' kal-hubub. Ini beliau jelaskan. Apa perbedaan dan apa hubungan antara muzara'ah dan al-musaqah? Anna al-muzara'ah taqa'u 'ala az-zar' kal-hubub. Muzara'ah itu pada tanaman yang dicocok tanam. Yang dicocok tanam seperti al-hubub, bahan makanan pokok, bahan makanan pokok. Padi dan semisalnya. Wal musaqah itu al-muzara'ah tadi. Adapun al-musaqah itu taqaw 'ala syajar. Itu pada pohon. Jadi pada pohon akad, al-musaqah itu untuk pohon yang tidak perlu untuk dicabut dan dipotong setiap tahunnya, tidak. Pohon yang sudah menetap di situ kan nakhil, seperti pohon kurma. Demikian juga pohon-pohon yang semisal dengan pohon kurma. Pohon mangga, pohon rambutan. Pohon-pohon yang pohon, bukan tumbuhan. Bukan tumbuhan yang sekali panen diganti. Itu muzara'ah. Seperti itu namanya muzara'ah. Kalau pohonnya tetap ada terus, cuman buahnya saja yang keluar-keluar buahnya terus, ini disebut al-musaqah. Qala fi kullin minhuma lil 'amil juz'un minal intaj. Dan bagi keduanya, ya, dan pada keduanya, yakni pada al-muzara'ah dan pada al-musaqah, pada kedua akad itu, pekerja itu berhak mendapat juz' minal intaj, hasil dari panennya, hasil dari panen yang dibagi sesuai persentase. Jadi hasilnya itu yang dibagi, bukan pohonnya yang dibagi. Jadi bagi hasilnya dari mana? Dari buahnya. Afan, jadi buahnya itu yang dibagi, bukan pohonnya. Maksudnya apa? Misalnya, seorang mengatakan, urus tanaman ini, urus pohon-pohon saya ini, urus kebun ini, sirami dia, nanti hasil panennya kita bagi. Saya 60%, kamu 40%, atau saya 50%, kamu 50%. Itu namanya hasil dari buahnya, bukan hasil pohonnya. Maka tidak boleh dia mengatakan, nanti upahnya kamu adalah pohon-pohon yang di bagian timur. Pohon-pohon yang di bagian timur itu adalah upahmu, buahnya itu untuk kamu. Jadi intinya buahnya yang dibagi. Dan juga tidak boleh ditentukan. Ditentukan upahnya tidak boleh. Jadi harus dibagi sesuai persentase. Supaya apa? Supaya tidak ada kejahilan. Tidak ada kejahilan di situ. Qala al-mas'alah tsaniyah syurutuhuma, atau sebelum itu. Qala tsaniyah hukmuhuma, hukumnya. Masih masalah yang pertama terkait hukumnya. Apa hukum al-muzarah dan al-musaqah? Hukumnya adalah masyru'atan, disyariatkan. Wa huma min al-uqudil jaizah, dan termasuk akad yang boleh. Lihajatin nas ilaihima, karena keperluan manusia pada keduanya. Naam. Agama Islam adalah agama yang mulia, agama yang indah. Melihat maslahat antara kedua belah pihak. Terkadang seorang punya lahan, punya harta, punya kebun, tapi dia tidak punya orang yang, dia tidak punya kesempatan untuk ngurus kebunnya. Atau dia tidak punya keahlian untuk mengembangkan tanah suburnya, untuk menghidupkan tanah suburnya. Sehingga dia cari orang lain untuk menghidupkannya bagi dua keuntungan. Keuntungan hasil panennya. Ini boleh. Terdapat maslahat untuk kedua belah pihak. Dan muamalah ini, al-muzarah dan al-musaqah ini, serupa persis dengan syarikah al-mudarabah. Persis dengan syarikah al-mudarabah. Apa itu syarikat mudarabah? Pihak pertama hanya mengeluarkan modal. Nanti yang bekerja, yang mengelola modal itu adalah pihak kedua. Dan pembagiannya sesuai hasil, pembagiannya sesuai persentase dari keuntungan. Labanya berapa? Sepakat. Pembagiannya misalnya 50-50 atau 60-40% sesuai akad yang sesuai kesepakatan mereka. Jadi hakikat muzarah dan musaqah ini sama seperti akad mudharabah. Sama seperti akad mudharabah. Jadi hartanya, modalnya itu dari pemilik tanah, dari pemilik kebun, modalnya dia yang punya. Tapi yang mengurus, yang mengelola semua itu adalah pihak kedua, sehingga untungnya nanti hasil panennya itu dibagi sesuai yang mereka sepakati. Maka tidak boleh berupa apa, keuntungannya itu berupa ketentuan, ditentukan. Nanti untungnya sekian untuk kamu, tidak boleh. Untungnya untuk kamu sekian kilo dari buah, tidak boleh. Kenapa? Karena ada kejahilan nanti di situ. Ada kejahilan. Mungkin hanya dapat sedikit, mungkin bagian ini rusak. Misalnya ditentukan kamu mendapat buah bagian yang barat, saya bagian yang timur. Ini terdapat majhul nanti. Bisa rusak, mungkin bagian sini menghasilkan sedikit buahnya, dan bagian sini mendapat menghasilkan banyak. Intinya terdapat kejahilan, sehingga tidak boleh adanya penentuan. Tidak boleh adanya penentuan upah pada bab al-muzara'ah. Karena itu termasuk syarikah al-mudharabah. Tetapi bagaimana hasilnya? Ditentukan. Hasil dari yang kita dapat, labanya, keuntungannya itu kita bagi berapa persen. (Tuh) Dan gambaran al-muzara al-musaqah ini bisa berupa gambaran muzara al-musaqah seperti syarikat al-mudharabah. Bisa juga bentuk gambaran yang kedua, yaitu sewa menyewa. Jadi boleh kita muzara'ah dan al-musaqah ini seperti ini, seperti syarikat mudharabah tadi. Jadi hasilnya, jadi yang punya kebun itu tinggal meninggal santai, tidak melakukan apa-apa, yang bekerja adalah pekerja, nanti hasilnya sesuai kesepakatan mereka. Ini al-muzara'ah dan al-musaqah seperti ini. Kalau yang kedua, gambaran yang kedua adalah dengan bentuk ijarah, dengan bentuk sewa menyewa. Apa itu sewa menyewa? Orang yang punya lahan atau orang yang punya kebun, dia sewakan, atau lahan ini, lahan untuk bercocok tanam ini, disewakan kepada orang lain. Saya sewakan ini untukmu masa 5 tahun. 5 tahun, 100 juta. Sewanya 100 juta. Atau 3 tahun, sewanya 100 juta. Maka kalau akad sewa, maka tidak ada pembagian untung. Tidak ada pembagian untung. Kalau akad sewa, tidak ada pembagian untung rugi. Untung ya untung untuk pengelola semuanya. Rugi ya rugi dia. Tetapi dia tetap harus membayar sewanya. Jadi bisa ada dua gambaran. Al-Muzara dan Al-Musaqah itu ada dua gambaran. Gambaran yang pertama syarikat mudharabah. Seperti syarikat mudharabah. Gambaran yang kedua yaitu sewa. Sewa menyewa. Sewa menyewa. Orang punya kebun. Ini saya ada kebun. Kamu yang urus. Untuk kamu hasilnya. Tetapi sewa, saya sewakan untukmu ini. Tetapi per bulannya sekian. Per bulannya kamu harus bayar sekian ke saya. Tidak melihat untungnya atau tidak. Berapa hasilnya. Tidak melihat itu. Tapi yang penting dia bayar upah sewanya. Adapun yang diharamkan, jadi yang diharamkan pada bab al-muzara dan al-musaqah yaitu gambaran apa? Ditentukan upahnya. Ditentukan upahnya ini yang tidak boleh. Kalau sewa menyewa, itu tidak ada kaitan dengan hasil panen. Rugi untungnya tidak ada kaitannya. Kalau itu akadnya sewa menyewa tidak ada kaitannya. Tapi kalau akadnya muzara'ah dan al-musaqah, syarikat mudharabah, maka tidak boleh ditentukan, hasilnya tidak boleh ditentukan. Atau apa? Upahnya dia tidak boleh ditentukan. Apa itu tidak boleh ditentukan? Kamu mendapat sekian, dipatok, kamu mendapat sekian kilo dari buah ini nanti kalau panen, kamu mendapat sekian 100 kilo untuk kamu, tidak boleh. Atau kamu setiap panen mendapat 10 pohon, 10 pohon ini untuk kamu, pohonnya juga untuk kamu, ini tidak boleh. Karena ini bab al-muzara'ah dan al-musaqah, bab syarikah. Adapun yang ketiga, yaitu yang diharamkan, gambaran yang diharamkan, yaitu ditentukan tadi. Menentukan upahnya sekian, upahnya ini. Ini haram, tidak boleh. Jadi kesimpulannya ada 3 gambaran. Al-muzara'ah dan al-musaqah yang disyariatkan, yaitu yang serupa seperti syarikat mudharabah. Yang kedua, al-muzara'ah dan al-musaqah yang diharamkan, yaitu apabila ditentukan upahnya dengan pasti. Kamu mendapat sekian, tidak pakai persentase. Ini tidak boleh. Adapun gambaran yang ketiga, maka bentuk muzara'ah dan al-musaqahnya itu adalah akad sewa-menyewa. Maka di sini, pemilik lahan, orang yang menyewakan tidak mendapat keuntungan apa-apa, tetapi dia hanya mendapat upah sewa saja. Tapi itulah terkait al-muzara'ah al-musaqah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Bismillah. Ilahuna. Sallallahu alaihi wasallam. Wa barakallahu nabiyina Muhammad. Alhamdulillah.